بسم الله الرحمن الرحيم. Izin, ini esensi yang paling penting. Kan ada kaitan dengan sujud. Anda gagal memahami yang ini, Anda kehilangan momentum yang sangat dahsyat di sini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 370 didapati pula di Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 371 sampai 372. Ibnu Majah nomor hadis 371 sampai 372. Baik, pelan-pelan. Boleh saya hapus dulu ini? Hapus dulu. Ya, seperti biasa. Datang sendiri, merangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, dan tiap bulan seperti itu. Alhamdulillah. Jangan khawatir ya, Anda fokus saja, saya yang pegang langsung. Fayaqulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa. Jadi doa yang diucapkan dalam duduk di antara dua sujud itu setelah posisi kita duduknya sempurna seperti tadi. Jadi bukan Anda baru bangun langsung doa, itu tidak tepat. Baru bangkit Anda Allahu Akbar langsung doa misalnya, itu tidak tepat. Jadi yang diinginkan duduk dulu, tenangkan keadaan kita, setelah tenang cara duduknya baru di situ memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca? Perhatikan sini pembahasan kita, satu belajar tentang cara, yang kedua bacaan, yang ketiga esensi. Ini sudah sekarang. Fokus. Sayaqulu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau berkata, satu, kalau Anda perhatikan di riwayat Musnad Ahmad ya, Musnad pertama nomor hadis 173 sampai At-Tirmidzi sampai ke Ibnu Majah, setidaknya Nabi pernah membacakan dengan 1 sampai 3 bacaan. 1. Beliau baca dengan singkat, Rabbil filli, Rabbil filli. Rabbil filli, diulang dua kali. Saya ulang. Bacaan pertama yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika bangkit dari keadaan sujudnya, dibacakan oleh beliau kalimat Rabbil filli, Rabbil filli. Di antaranya ditemukan di Sunan Ibn Majah nomor hadis 371. Pelan-pelan. Jadi boleh saat Anda bangkit, Allahu Akbar, tenangkan diri, lalu Anda bacakan Rabbil filli, Rabbil filli. Lantas Anda sujud lagi. Jelas di sini? Dua. Kadang Nabi bacakan 5 sampai 6 bacaan, terkandung doa di dalamnya. Di antaranya terdapat dalam Musnad Ahmad, Musnad pertama. Lihat cara bacanya, bukan jilid 1 halaman 173, tapi Musnad pertama nomor 173. Musnad Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas nomor 173. Ibnu Abbas hafal 2000 hadis, di Musnad ini dicantumkan di nomor 173. Bacanya Rabbil filli, sedang salat fokus saja sana. Satu, warhamni. Tiga, wajburni. Apalagi kira-kira? Warfa'ni. Kemudian 5, warzuqni. Kemudian 6, wahdini. Perhatikan sini. Rabbi ufirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ini pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang satu ini sampai dengan 6 permintaan. Fokus. Jadi kalau Anda meminta 6 permintaan, ini boleh Anda bacakan. Rabbighfirli warhamni wajburni sampai dengan warfa'li warzuqni wahdini, sah di sini. Karena Rasul pernah minta 6, kata para ulama, di bawah 6 ini pun kalau Anda bacakan sesuai dengan kadar imamnya, kalau Anda menjadi makmum, Anda baru bacakan sampai 3 wajburni, tiba-tiba imam sudah turun misalnya, maka itu dianggap sah. Jelas ke sini? Tayyib. Kadang beliau bacakan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 372 seperti di At-Tirmidzi yang ini, ya. Beliau bacakan dengan 7 bacaan. 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, satu lagi apa? Wa'afini. Wa'afini. 7 wa'afini. Ini sampai 7 bacaan yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Ada kami temukan di Indonesia dengan bacaan yang ke-8, wa'fu anni. Saya secara pribadi belum melihat dari keterangan hadis yang sampai kepada kami untuk menemukan kalimat wa'fu anni. Dalam riwayat hanya didapatkan kalimat itu riwayat Abu Layth As-Samarqandi, tapi kami belum menemukan validitas hadis yang dimaksudkan. Jadi saya mencoba mencukupkan sampai yang ke-7 dulu. Kalau teman-teman ada yang menemukan yang ke-8-nya, silakan disampaikan, nanti kita teliti keadaan hadisnya. Jelas ke sini? Baik. Fokus. Perhatikan. Bangkit dari sujud, apa yang Anda baca? Lihat kalimatnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Bisa. 7 bacaan ini. Awas, tolong jangan main-main ya. Ini bacaan luar biasa. Anda salah baca, Anda rugi banyak. Anda rugi banyak. Nah, sekarang perhatikan. Ini sudah, ini sudah. Sekarang, kapan kita membaca ini 2 kali? Kapan kita membaca seutuhnya atau sebagian dari yang 7 ini? Dan apa maksudnya sampai harus kita bacakan ini? Esensinya apa dari bangun sujud sampai membaca ini, sampai kemudian sujud kembali? Teman-teman sekalian, kata para ahli fiqih, bervariasinya bacaan Nabi SAW dalam duduk di antara 2 sujud, baik yang 1 kali diulang 2 kali, ataupun pernah beliau bacakan sampai 5, atau sampai 6, atau sampai 7-nya, ini bergantung pada kondisi seorang yang tengah menunaikan sholat yang dimaksudkan. Sekiranya dia sholat dalam keadaan, maaf, memiliki kepentingan yang cepat mesti dikerjakan, seperti dia tunaikan sholat jama' qasar, atau keadaan imamnya misalnya hanya memenuhi unsur syarat doa pembuka, maksudnya agak cepat dia dibanding yang biasanya, maka Anda boleh mencukupkan pada kalimat yang pertama, Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan itu sah. Jelas? Tapi kalau Anda berada dalam keadaan yang tenang seperti ini, nyaman, tidak ada hal yang cepat mesti dikerjakan, maka para ulama menyampaikan yang terbaik Anda mencari kalimat terpanjang supaya mendapatkan keistimewaan lebih dari apa yang dipaparkan dari kalimat-kalimat yang dimaksudkan. Jelas begini?